Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yahdillah fala hadiyalah wa may yudlilah fala hadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan terus melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan dan pertemuan kita pada hari yang sudah lewat, yang itu mempunyai eratan yang sangat-sangat erat sekali, yaitu ketika kita membahas pada hari ini tentang firman Allah dari surat Yunus ayat 105, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Artinya, dan saya telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Redaksi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan redaksi tersebut juga diberlakukan bagi setiap individu mukmin dan mukminat. Apabila seorang mukmin menyembah Allah, berarti dia harus menerima hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah di atas menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak boleh berpaling pada siapapun kecuali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqim wajhaka. Kenapa Allah harus mengatakan, memerintahkan kepada kita, hadapkanlah wajahmu, yaitu kepada siapa yang kita hadapkan? Kepada Allah. Karena Allah menurunkan agama ini adalah agama yang penuh tulus dan ikhlas. Kata-kata hanifa di sini artinya lurus, dalam arti kata mengandung arti ketulusan dan keikhlasan. Untuk itulah Allah memerintahkan kita, disesuaikan dengan firman Allah yang disampaikan oleh yang dibawa oleh Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena banyak pada saat sekarang ini orang yang tidak menghadap kepada Allah atau tidak menghadap kiblat, karena mereka itu sudah merasakan kejenuhan di dalam agama ini. Padahal Allah sudah sangat menekankan dalam ayat ini agar kita menjadi orang yang tulus ikhlas dengan membahasakan firman Allah hanifa. Maka perintah selanjutnya setelah kita menghadap Allah, setelah kita betul-betul di dunia ini meyakini dengan ketulus ikhlasan kita kepada Allah, maka janganlah, kata Allah, untuk menjadi golongan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kata perintah dan larangan di dalam ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hamba-Nya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan orang-orang musyrik. Makanya Allah mengingatkan dengan rahmat dan kasih sayang-Nya agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang mana akan menjerat kita serta menyeret kita ke dalam api neraka. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Safiar dan Ustadz Ardi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul atas prolognya yang begitu menarik. Kita melihat dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan alif lam ta'rif terhadap kata-kata ad-din. Para ulama mengatakan bahwa alif lam ta'rif itu berfungsi di dalam ilmu nahwu sharaf lil ma'rifah, bahwa apa yang disebutkan itu tadi sudah yuta'aruf bainan nas, sudah diketahui dan dikenali di antara manusia. Nah, artinya bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Ya, bukan ada bukan berarti agama-agama, tidak, tetapi yang dimaksud di sini adalah agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah mukamu kepada agama. Agama yang mana? Agama Islam. Karena apa? Karena ada alif lam ta'rif itu tadi, dengan tulus ikhlas. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak kita ragukan lagi, walaupun banyak orang yang meragukannya saat sekarang ini dengan mengatakan bahwa kata-kata ad-din di sini bukan maksudnya Islam, tetapi semua agama yang ada saat sekarang ini, walaupun dia bukan Islam. Tidak, tetapi yang dimaksud di sini adalah ad-din, yang berarti adalah agama Islam. Buktinya yang lain bahwa di dalam banyak ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ya di sini juga dikatakan ad-din. Wa man yabtaghi ghayral islami dina, al-islam di situ juga menggunakan alif lam ta'rif untuk ma'rifah bahwa yang dimaksud itu adalah Islam dalam artian bukan keselamatan, tetapi dalam artian agama Islam. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kata-kata Islam di situ juga menggunakan alif lam ta'rif yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Islam, agama Islam, bukan agama yang lain atau bukan agama-agama. Kemudian yang sangat tegas juga dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya adalah innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimaksud di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, tidak ada lagi keraguan kita di dalam memahami ayat ini bahwa yang dimaksud di ketulus ikhlasan kita adalah di dalam agama Islam. Walaupun ada orang yang tulus ikhlas di dalam beragama tetapi di luar daripada agama Islam, artinya dia tidak beragama Islam, maka ketulus ikhlasan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia bahkan masuk dalam kategori orang-orang musyrik, wala takunanna minal musyrikin, masuk dalam ancaman dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dan kita melihat bahwa hanya ajaran Islamlah yang mengandung makna tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal. Selain daripada itu adalah agama-agama yang mengajarkan kepada kemusyrikan. Itulah makna yang dapat kita fahami dari ayat ini. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk ketika kita beribadah, maka beribadahlah kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah untuk mendapatkan harta, bukan beribadah untuk mendapatkan simpati dari orang lain agar dipilih untuk menjadi wali kota, atau dipilih untuk menjadi bupati, atau dipilih untuk menjadi apa sajalah dari pejabat negara atau jabatan publik lainnya. Tentu ketika kita berbuat adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan Allah di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan di dalam agama kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin, orang yang baik imannya, orang yang baik ketaatan Allah, akan senantiasa menghiasi dirinya dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah. Motivasi dia berbuat, ya, yang mendorong berbuat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini, dia berbuat kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Dia tidak menanti, ah nanti kalau sudah ada pemilihan baru berbuat, tidak. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia berbuat untuk golongan tertentu, tidak. Tetapi dia berbuat kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Mungkin itu tambahan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menganjurkan ketika perintahnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap agama yang lurus, berarti bukan hanya, akan tetapi yang di sini diminta adalah pertama munculkan keimanan kita bahwasannya agama Islam itu tidak ada keragu-raguannya lagi, baik secara hukum, tauhid, muamalah, jinayat, dan sebagainya. Tidak ada satu hukum pun di dalam Islam atau tidak ada perintah yang ada di dalam Islam itu yang keluar atau memberikan mudarat kepada penganutnya. Akan tetapi banyak orang salah mengartikan di sini. Ada munculnya bahwasan yang dikatakan Ustadz Ardiansah tadi, agama ad-din di sini adalah agama. Jadi agama-agama itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sudah dinyatakan dengan ketentuan bahwasannya Islam itu adalah di sisi Allah yang paling benar. Oleh karenanya, berbanggalah bagi umat Islam dan umat mukmin untuk lebih meyakini agamanya. Karena apa? Kemudian kita menjumpai di sini ayat wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti ketika kita meyakini keimanan itu tadi, janganlah kita jadikan jabatan, harta, kemudian titel, keilmuan dan sebagainya ini apa? Untuk berpaling menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini umat Islam khususnya yang kalangan bawah atau minoritas yang awam dengan keislamannya terjebak kepada apa? SMS, yaitu SMS apa? Susah dapat jodoh, susah dapat anak, ketik SMS jodoh, anak, pingin kaya, pingin nasib baik dan sebagainya. Ini pada hakikatnya adalah perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah apa yang Allah janjikan, kita berikan, dan Allah yang di jalan yang kita jalani adalah akan membawa kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Banyak sekarang ini contoh-contoh yang lain. Pingin hendak kaya, dia memuja kuburan, meyakini adanya azimat bisa membawa keberkahan. Larikanlah itu dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lebih meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuklah orang-orang yang terjauhi daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Sepiar. Bahwasanya kita dapat menyimpulkan dalam ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, Allah selalu menyuruh kita supaya kita berbuat apa yang kita buat di dunia ini adalah supaya kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, marilah kita hadapkan wajah kita mengarah ke kiblat. Jangan kiblat yang lain selain yaitu kiblat yang berada di Makkatul Mukarramah. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan dan menjadikan agama itu adalah agama yang lurus dan benar. Karena agama yang lurus dan benar inilah yang sangat diharapkan oleh kaum muslimin dan muslimat ataupun mukmin dan mukminat, supaya kita dapat menjadikan agama ini memang betul-betul harapan yang pertama, yang utama dan yang terakhir. Itulah Allah menyarankan kita. Dengan kasih sayangnya Allah juga mengingatkan di akhir ayat ini supaya kita begitu kita menghadap Allah, begitu kita niatkan kita kepada Allah, niatkan perbuatan baik itu semuanya kepada Allah, janganlah kita sampai mengurangi atau menjadikan amalan kita itu tidak kita dapatkan disebabkan apa? Karena kemusyrikan kita kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat terhindar. Dan akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.